Adik-adik semua, kalau ada saat berjumpa, pasti ada saat berpisah. Sekarang kita ucapkan, sayonara! Sayonara, sayonara adik-adik semua, sampai berjumpa lagi. Oke.